bersama, jiwa gelisah, hati berdebar. Apakah kau kan kembali, hilangnya resah, terbit cahaya di hati ini. Membiarkan engkau pergi, kata hati tak kuturuti. Tewasku sekali lagi, musnah segala janji dicipta. Indah. datang goodbye.